إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة بارك الله فيكم Bapak-bapak yang saya muliakan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, para pemuda dan remaja Islam yang kami banggakan, semoga Allah Ta'ala memberkahi kita bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi mulia, pribadi terpercaya, dikagumi, disenangi. Sehingga sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat pun menjadi nabi, Rasul telah terkenal dengan sebutan Al-Amin, orang yang amanah, sosok yang disenangi, sosok yang dikagumi. Siapapun yang dekat dengan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa kagum dengannya, cinta dengan akhlaknya. Dahulu, sebelum Nabi tercinta menjadi Nabi, masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika itu, memperjualbelikan manusia sehingga siapapun yang telah dijual ia menjadi budak. Diperjualbelikan di pasar-pasar. Di sana ternyata ada seorang anak kecil bernama Zaid ibn Harithah. Kena tertangkap, akhirnya orang yang menangkapnya pun menjualnya di pasar Mekah ketika itu. Dan ternyata yang membeli Zaid bin Harithah adalah saudaranya Khadijatul Kubra, istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia berikan kepada Khadijah sendiri. Dan Khadijah radhiyallahu anha menghadiahkan budaknya ini, Zaid bin Harithah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid bin Haritha mendapatkan kemuliaan untuk hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sosok mulia, seorang sosok yang sangat dielu-elukan oleh setiap orang untuk berteman dengannya. Manakala ayahnya Zaid bin Haritha, Harithah bin Syarahil, mendengar anaknya ini berada pada tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu belum menjadi nabi, ia datang. Dan sejatinya Harithah bin Syarahil ini juga adalah dari bangsa Quraisy, dari kabilah Kalab. sehingga ada sahabat Nabi yang juga dari suku atau kabilah Kalbi. Harithah bin Syarahil ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Wahai Bani Hashim," ia sebut bagaimana mulianya nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi dan keturunannya adalah orang-orang mulia. Perlakukanlah anak saya dengan baik. Saya menginginkan agar anak saya kembali. Saya menginginkan agar anak saya ikut dengan saya lagi. Dan kebetulan ketika itu Harithah bin Syarahil, ayahnya si Zaid, ketika datangnya ke rumah Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, Zaid tidak berada di sana. Lalu Nabi mengatakan, ada baiknya kalau kita panggil Zaid itu sendiri. Setelah Zaid bin Harithah ini dipanggil, "Tahukah engkau siapa ini?" "Iya, ini ayahku, ini pamanku." Ternyata ayahnya datang bersama keluarganya yang lain, ingin meminta Zaid bin Harithah dengan baik, secara baik-baik kepada Nabi. "Wahai Zaid," disampaikanlah oleh Nabi apa kehendak dan keinginan ayahnya, bagaimana menurut. Dan ternyata Masya Allah, Zaid bin Harithah menjawab dengan jawaban yang membuat ayahnya tercengang. "Tidak, aku menginginkan untuk ikut bersama Muhammad." Kagetlah ayahnya. Ada apa kira gerangan anaknya yang dulu hanya ditangkap oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan duniawi dari tertangkapnya Zaid ini untuk dijual. Kenapa kira gerangan Zaid bin Harithah ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau rela menjadi budak? Masya Allah. Apa jawaban Zaid? "Saya bersama dengan orang yang mulia." Allahu Akbar. Saya berada di tengah-tengah orang mulia. Allahu Akbar. Harithah bin Syarahil belum tahu apa-apa dengan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Tapi tepat betullah pilihan Zaid bin Harithah. Ingin bersama Nabi, ingin tetap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kejadian ini, Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam membawa Zaid di dekat Ka'bah dan ia sampaikan kepada orang-orang bahwa sejak hari ini Zaid adalah Zaid ibn Muhammad, Zaid anaknya Muhammad, dan kami saling mewarisi. Kalaulah bukan datang hukum yang Allah Ta'ala tetapkan, maka Zaid akan mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di kemudian hari hukum itu pun dihapus oleh Allah Ta'ala, sehingga Zaid bin Muhammad tidak disebut begitu lagi, tetap Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah senantiasa menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di saat itu umurnya sekitar 8 tahun menyertai Nabi, sampailah akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi. Cahaya kemuliaan wahyu itu turun kepada Nabi dilihat oleh Zaid bin Harithah. Senantiasa ia berada pada garisan terdepan menyertai Nabi, sehingga orang-orang yang pertama kali dalam sejarah Islam mengikuti dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijatul Kubra dari kalangan wanita, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah sendiri. Allahu Akbar. Kemana Nabi pergi, ia ikut. Ia menyertai dakwah Nabi. Ia menyertai perjuangan Nabi. Sampai Zaid bin Harithah ini mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berdakwah ke kota Taif mendawahi kaum Thaqif. Tapi akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dianiaya. Kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari dengan bebatuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti. Zaid bin Harithah ternyata menjadi benteng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya wajahnya berdarah karena ingin melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Zaid bin Harithah tetap setia kepada Nabi. Sampai pada suatu waktu Nabi percayakan kepada Zaid bin Harithah untuk memimpin perang. perang Mu'tah, perang yang sungguh sangat luar biasa, terjadi pada tahun 8 Hijriah di bulan Jumadil Ula. Perang Mu'tah adalah perang yang sungguh sangat luar biasa. Masya Allah, berada di negeri Syam. Dan ternyata ketika itu, dia yang disuruh oleh Nabi SAW untuk menjadi panglimanya, yang pertama adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah pun berperang melawan musuh yang nyata di medan tempur yang tak berimbang. Kaum muslimin ketika itu, bala tentara kaum muslimin ketika itu hanya 3.000 orang. Sementara tentara-tentara yang ada di bumi Syam ikut pula Heraklius mengirim tentaranya. Tentara Heraklius ada 10.000 orang. 10.000 tambah 10.000. Bukan 10.000, 100.000 tambah 100.000. Maka sekitar 200.000 tentara dari kaum musyrikin ketika itu. Artinya 3.000 orang melawan 200.000 orang. Satu tentara Islam harus melawan 70 orang. Kalau saja satu banding tiga Allah izinkan untuk lari, untuk mundur. Tapi kalau satu banding dua orang Muslim tak boleh lari. Tapi bagaimana kira gerangan satu banding 70? Allahu Akbar. Tapi demikianlah yang dihadapi oleh tentara-tentara Islam. Melihat kenyataan yang demikian, kaum muslimin mulai berfikir, bagaimana seandainya kita mengirimkan berita kepada Rasulullah agar Rasul mengirimkan bala tentara bantuan dari Madinah? Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah Abdullah bin Rawahah tampil memotivasi para sahabat, tampil memotivasi kaum muslimin. Saudaraku, kita berperang bukan karena banyaknya jumlah. Apa yang kalian benci sudah ada di hadapan kalian. Dan apa yang kalian benci itu adalah sebab kematian kalian, syahidnya kalian. Kita berperang bukan karena banyaknya jumlah, tapi karena agama Allah Ta'ala. Hanya ada dua pilihan, menang atau mati syahid di jalan Allah. Allahu Akbar. Mendengarkan motivasi Abdullah bin Rawahah ini, para sahabat pun Masya Allah, semangat jihad mereka pun kembali. Mereka melangkahkan kaki dengan angkat senjata melawan musuh yang sungguh sangat luar biasa. Di saat-saat itulah Zaid bin Harithah memimpin perang dengan semangatnya. Namun qadarullah, akhirnya Zaid bin Harithah pun tertombak oleh musuh dan dia pun meninggal dunia. Di saat Zaid bin Harithah ini meninggal dunia, Allah Ta'ala beritahu Rasulnya di kota Madinah, kutila syahidan fastaghfirulah, telah terbunuh seorang yang syahid, maka minta ampunlah kalian untuk dirinya. Zaid bin Harithah adalah kekasih Nabi SAW sampai ketika ia telah meninggal dunia. Rasul pun manakala melihat anaknya Zaid bin Harithah, Rasul pun memandangnya dengan penuh kasih sayang. Zaid bin Harithah manakala anaknya dilihat oleh Nabi SAW, Rasul pun SAW menciumnya. Dan Rasul SAW pun menangis. Para sahabat bertanya, ada apa ini wahai Rasulullah? Maka ketika itu Rasulullah SAW pun menyebutkan, firakul habibi li habibihi. Ini perpisahan seorang kekasih buat kekasih. Allahu Akbar. Pantaslah Abdullah bin Umar, ketika kaum muslimin telah berjaya, harta Baitul Mal telah banyak, anak dari Zaid bin Harithah ini diberikan Baitul Mal, harta dari Baitul Mal yang banyak oleh Umar bin Khattab. Anaknya Abdullah bin Umar berkata, bertanya kepada ayahnya, ada apa kira gerangan wahai ayah, engkau memberikan harta yang banyak kepada Usama ibn Zaid? Maka Umar bin Khattab mengatakan ketika itu, wahai anakku, dia dan ayahnya lebih dicintai oleh Rasulullah SAW dari engkau dan ayahmu. Allahu Akbar. Usama ibn Zaid, anaknya Zaid ibn Harithah. Inilah Usama ibn Zaid, Allahu Akbar yang dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk memimpin perang, menghalau tentara Romawi. Dan ketika Rasul mengutus Usama bin Zaid yang ketika itu baru berumur 18 tahun, di saat menjelang berangkat, di saat tentara sudah pergi, mulai pergi, mulai berangkat, ternyata di saat itu Rasulullah SAW wafat. Dilanjutkan estafet kepemimpinan kaum muslimin oleh Abu Bakar. Abu Bakar tetap melanjutkan. Usama bin Zaid berangkat perang membawa kuda yang dulu dibawa oleh ayahnya, yang dulu ayahnya melawan orang-orang Romawi. Allahu Akbar. Bersama kuda itulah Usama bin Zaid pulang membawa kemenangan. Allahu Akbar. Ternyata kepulangan Usama bin Zaid membuahkan pelipur lara bagi kaum muslimin, membuahkan kebahagiaan bagi kaum muslimin. Rasul wafat, kaum muslimin kota Madinah ketika itu seakan-akan gelap, tapi Usama bin Zaid pulang membawa cahaya kegembiraan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Perang Mu'tah, perang yang tak tanggung-tanggung di bumi Syam. Inilah perang yang Rasulullah SAW telah berikan isyarat, seandainya Zaid bin Harithah nanti terbunuh, maka pimpinlah peperangan ini oleh Ja'far bin Abi Talib. Seandainya Ja'far bin Abi Talib wafat, pimpinlah perang ini oleh Abdullah bin Rawahah. Allahu Akbar. Ternyata tiga panglima ini dipilih Rasulullah SAW. Andai wafat lagi yang ketiga, Rasul tak sebut, tapi kaum muslimin ternyata memilih Khalid ibn Walid, pedang Allah. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah perang sudah berkecamuk. Zaid ibn Harithah telah wafat gugur. Ja'far bin Abi Talib mengambil bendera kaum muslimin ar-raya. Ia pegang ar-raya ini dengan tangan kanannya. Allahu Akbar. Qadarullah. Tangan kanannya terpotong oleh senjata musuh. Ia tidak mau ar-raya ini, bendera kaum muslimin ini, jatuh ke tanah. Disambut dengan tangan kiri oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ia tak rela sedikit pun bendera kaum muslimin ini jatuh ke tanah. Allahu Akbar. Di saat itu ternyata qadarullah, bendera yang ia pegang dengan tangan kirinya pun, Allahu Akbar, terpotong. Ia tak rela panji bendera kebesaran kaum muslim ini jatuh. Ia pun akhirnya pegang dengan kedua tangannya yang terpotong itu. Allahu Akbar. Tapi qadarullah, akhirnya ia pun terbunuh sebagai seorang yang syahid. Allahu Akbar. Panglima kaum muslimin tidak ada, tapi wasiat Rasulullah sudah ada. Abdullah bin Rawaha pun maju. Di saat-saat Abdullah bin Rawaha ingin maju, datang keraguan di dalam dirinya. Biasalah sifat kemanusiaan. Tapi ia berkata kepada dirinya, di antara ucapan yang sungguh sangat menakjubkan Abdullah bin Rawaha ini, aku bersumpah demi Allah, engkau harus turun wahai diriku, wahai jiwaku. Mengapa aku melihat engkau membenci sorga? Engkau kalau tidak mati di medan perang juga akan mati. Apa yang engkau idam-idamkan selama ini syahid telah ada di hadapan engkau, akan menjumpainya. Allahu Akbar. Ia maju tak gentar melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abdullah bin Rawaha pun gugur. Allahu Akbar. Gugurnya tiga orang panglima kaum muslimin ini. diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Rasul pun menceritakan peristiwa itu kepada para sahabat-sahabatnya. Panglima Abdullah bin Rawaha sudah wafat, tiga sudah. Diambil bendera oleh salah seorang sahabat. Satu riwayat menyebutkan ia berikan kepada Khalid ibn Walid. Karena Khalid ibn Walid orang yang jago perang. Maka di saat itulah Khalid bin Walid menyusun strategi perang. Allahu Akbar. Di antara strategi yang dibuat oleh Khalid ibn Walid, tentara yang ada di sayap kanan ia pindahkan ke sebelah kiri. Tentara yang ada di sayap kiri ia pindahkan ke arah kanan. Yang di belakang ia letakkan di depan. Di depan ia pindahkan ke belakang. Musuh-musuh pada mulai gentar. Berarti kaum muslimin sudah ada orang-orang baru yang membantunya. Allahu Akbar. Artinya satu hal yang luar biasa. Demikianlah para sahabat mencari strategi dalam dakwah. Mencari strategi agar gemilangnya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya ingin agama Allah ta'ala ini, tauhid ini, tinggi setinggi-tingginya. Allahu Akbar. Kaum musyrikin banyak terbunuh di dalam perang itu. Tapi Khalid ibn Walid melihat, maka ia atur strategi untuk pulang ke kota Madinah al-Munawwarah. Tapi Rasul sendiri sudah sebutkan bahwa kemenangan telah didapatkan. Allahu Akbar. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sejarah singkat ini, saudara? Lihatlah bagaimana Zaid ibn Harithah senantiasa menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah dakwah. Lihatlah bagaimana para sahabat senantiasa menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah dakwah. Ketika dulu Musa alaihi salam meminta kepada Allah Rabbul Alamin agar Allah Ta'ala karuniakan Harun akhi, Harun saudaraku, ia minta agar Harun ini membantunya dalam dakwah. Untuk apa? Agar saya bisa bertasbih banyak kepada engkau, menguatkan urusan-urusanku. Kata para ulama kita, kalau Musa saja, Musa alaihi salam, seorang yang kuat dalam dakwahnya, butuh teman, bagaimana kira gerangan dengan diri kita? Kalau Musa AS butuh kawan di dalam taat kepada Allah agar berzikir yang banyak, bagaimana kira gerangan kita bukan seorang nabi, bukan pula ulama? Tidakkah kita butuh kawan dan teman untuk menguatkan kita dalam langkah perjuangan ini meraih ridho Allah Subhanahu wa taala? Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, ternyata Zaid ibn Harithah, seorang yang senantiasa menyertai Nabi, melihat apa yang ada pada diri Nabi, ia tolak semua yang ada. Ayahandanya pun merelakan ketika itu. Allahu Akbar. Antum bayangkan, saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dakwah. Dakwah butuh perjuangan dan pengorbanan. Bacalah sejarah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tetesan darah, dan mereka tidak kenal dengan tetesan air mata. Kalaupun ada tetesan air mata, mereka adalah hanya air mata semangat untuk senantiasa maju di jalan yang penuh dengan kemuliaan. Saudaraku, di jalan manakah kita menempuh hidup ini? Adakah jalan kemuliaan akan kita tempuh? Ataukah kita bersama bergelimpangan dengan fitnah-fitnah dunia ini? La ilaha illallah. Ala innad dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Ketahuilah dunia ini terlaknat, kata Rasulullah. Terlaknat apa yang ada di dalamnya. Illa zikrullah, kecuali berzikir kepada Allah. Wa mawalahu, dan kecuali juga yang seumpama dengan zikir, berupa ketaatan kepada Allah. Wa alimun au muta'alibun, atau seorang alim atau seorang penuntut ilmu. Tetapi tak cuma hanya sebagai seorang penuntut ilmu, harus mengamalkan ilmu dan harus memperjuangkan ilmu. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan, menyampaikan ilmu di zaman ini adalah jihad, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama ahlus sunnah yang lain. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa dhurriyatihi wa anil khulafai rasyiddin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna ya arhamar rahimin, Allahumma ansurna ya khairun nasirin, ya rabbal alamin. Pilihlah kami orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Pilihlah kami ya rabbal alamin orang-orang yang Engkau inginkan kebaikan dengan mempelajari agama ini ya Allah, dengan menyebarkan kebaikan ini ya arhamar rahimin. Jadikan di dada kami bersemi tauhid dan sunnah Nabi ini ya rabbal alamin. Jadikan kami orang yang senantiasa menapak tilas perjuangan para sahabatmu, di mana para sahabatmu Engkau puji ya Allah, sahabat nabimu Engkau puji ya Allah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah berikan kesempatan, berikan rizki untuk bisa berdakwah, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Kami tahu ya rabbal alamin, berapa banyak para sahabat nabimu yang senantiasa menyertai nabimu di kota Madinah Al-Munawwarah. Para ulama kami telah menyebutkan lebih dari 100,000 orang, tapi kami tahu ternyata mereka yang wafat di kota Madinah hanya beberapa orang. Ya Allah, pilihlah kami sebagai orang-orang yang perhatian akan agama ini, yang berjuang untuk agama ini ya Allah, berjuang untuk agama dan tauhid ini ya Rabbal Alamin. Jadikan kami orang-orang yang walaupun kami tidak memiliki umur panjang, kami betul-betul kalah oleh umat terdahulu yang mereka memiliki umur ratusan tahun, tetapi Engkau telah menggariskan bagi kami ya arhamar rahimin, hidup kami bisa lebih panjang faedahnya, bisa lebih besar amal kami ketimbang umat-umat terdahulu, dan ternyata Engkau jadikan itu semua hanya dengan dakwah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ba'i. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar.